Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Shalli alaihi wasallam. Buya Yahya yang saya muliakan dan saya hormati. Saya sangat berbahagia selalu Sabtu dan Minggu dibekali oleh Buya Yahya. Pada hari ini saya sangat sedih. Maka saya minta bekal dari Buya Yahya. Begini cerita sedikit Pak Buya. Anak saya jadi guru agama di Irian Jaya, di Manokwari, Kabupaten Binduni. Karena daerah terpencil, dengan adanya tadi dari pembicaraan yang pertama maupun kedua, di sana yang namanya pemimpin itu baik dari mulai kelurahan, kecamatan, kabupaten, pemimpinnya adalah orang Kristen. Sekarang anak saya sangat sedih kalau mendengar apa yang dibikin. Bekal saya untuk menasihati anak saya bagaimana? Karena anak saya di sana Pak, seorang ustadz ya, seorang ajar agama di tajuknya gitu loh Pak. Tapi kalau pemimpinnya di sana dia suruh milih ya, bupatinya ya orang Kristen gitu Pak. Dengan hal semacam ini akhirnya dia itu Pak, saya harus bagaimana pada anak saya karena dia sekarang mau pulang Pak. Alasannya seperti apa yang begitu di sana kurang mendukung pada dia. Karena apa? Memang saya selalu mendukung. Kamu sabar harus berhadapan dengan mereka. Walaupun dia punya santri sedikit. Tetapi alhamdulillah Pak, saya ke sana sudah 3 kali Pak. 2 bulan. Saya menasehati banyak anak-anak Kristen yang dia masuk ke dalam. Allah Akbar. Tapi dengan kata-kata pemimpin ini Pak, saya sangat sedih dan menangis dalam jiwa saya. Bagaimana bekal saya untuk anak saya Pak? Itu saja Pak, saya mohon sekali pada Buya Yahya, bekali saya untuk anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhanallah. Sebaik-baik orang kalau punya putra adalah yang bermanfaat. Enggak penting apakah di kampung halamannya atau harus pergi ke negeri jauh. Semoga putra Anda ini termasuk kayak Wali Songo yang datang dari Gujarat dan Hadramut ke Jawa. Yang memimpin adalah Raja Brawijaya. Nah, kayak gitu persis. Jadi dia berdakwah, tapi ternyata pemimpinnya adalah seorang yang agamanya beda. Nah, kalau sudah masuk negeri yang seperti itu beda kasus yang kami ceritakan. Yang kami ceritakan tadi adalah di negeri yang normal. Kayak pemilihan, ada pemilihnya, ada calonnya orang Islam, kemudian ada orang kafir, ternyata kita lebih mementingkan kepada orang kafir. Ini yang bermasalah. Cuman kalau kita berada di negeri, yang di negeri tersebut memang pemimpinnya adalah orang non-muslim, maka sebagai seorang muslim yang patuh dan taat, kita tidak boleh melanggar di situ. Sehingga di sana ulama mengatakan bahwasanya, bolehkah seseorang hijrah ke negeri yang pemimpinnya kafir dan diterapkan hukum-hukum kafir? Ulama mengatakan tidak boleh kalau hanya untuk tinggal. Tidak boleh kalau hanya untuk tinggal karena akan kebawa urusan-urusan agama dan urusan kebiasaan menjadi cara yang tidak benar. Tapi boleh datang kalau untuk menyampaikan pesan agama. Kita tidak akan boleh pergi negeri kafir kecuali untuk pesan agama. Kalau hanya saya tinggal di sana nyantai, bikin villa yang bagus di sana, duduk, wah enggak, saya keluar dari kemuliaan. Tapi saya kalau masuk ke negeri kafir, saya ingin menyampaikan pesan kemuliaan. Karena untuk berdakwah seperti orang ulama Hadramut datang ke Indonesia adalah untuk dakwah. Adapun berita bahasanya mereka berdagang karena memang sifat mereka sifat mulia, enggak mau merengek orang, jadi sambil kerja. Tapi endingnya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Bisa menikahi putri raja. Duh, hebat bener nih. Putri raja ini, enggak gampang kan? Kalau putri raja itu tidak semua orang bisa mengambilnya, tapi bisa nikah dengan putri raja. Setelah nikah dengan putri raja karena baik akhlaknya, dia dinobatkan menjadi raja. Bagaimana kisah-kisah Borneo, kisah-kisah ini? Masuk bagaimana semalam saya ziarah anak raja anak raja, raja dari Brawijaya, Raden Fatah itu. Kan dari ayahanda yang tidak beragama. Bagaimana bisa bertemu dengan para ulama-ulama yang mereka adalah keturunan dari ulama Hadramut dengan dakwah lembut. Tidak langsung haram, enggak boleh, ini enggak ada begitu. Tapi dengan lembut, Raden Fatah ke bawah sampai dipindah ke Demak untuk menjadi sultan. Semalam kita ziarah ke makam sultan Raden Fatah. Capeknya belum sisa hari ini. Jadi putra Anda insya Allah seperti itu. Kalau memang pemimpinnya adalah calonnya kafir-kafir dan putra Anda tidak bisa mencalonkan yang muslim, sudah tidak dosa lagi. Apa harus milih? Dilihat dong. Mana yang paling dekat dengan Islam itu yang harus dipilih. Mana yang paling dekat dengan Islam? Atau paling tidak, tidak sangat bermusuhan dengan. Soal sudah terbukti memusuhi Islam, tidak boleh memilihnya. Di situ batasnya. Tapi di balik itu tetap berjihad. Tapi ceritanya banyak orang non-muslim sudah masuk Islam. Dan memang harus kita ada misi kok. Misi kebaikan. Saya tidak pernah ragu kok berkata kepada saudara-saudara yang Nasrani. Saya kalau bertemu dengan Anda jangan marah lah. Saya ada misi loh ya. Misi apa Bu ya? Saya ingin membawa Anda ke agama saya. Karena saya cinta kepada Anda. Saya gitu kan. Saya bilang saya ada misi, enggak pernah enggak usah, enggak malu kita punya misi. Tapi misi kita kan kita bukan menghancurkan orang, kita ingin menyelamatkan orang. Kok kadang-kadang dibilang, "Wah, kamu ada misi," digitukan saja kok marah. "Wih, enggak apa-apa, memang saya ada misi." Sebaliknya ada seorang Nasrani kok tiba-tiba memberi bantuan kepada kaum muslimin, dibilang, "Kamu punya misi," katanya saya suudon. Pernah suatu ketika, kalau ada seorang Nasrani membantu orang Islam, tentu ada misi. Kalau saya mengatakan ada misi itu karena khusnudon, wong dia juru dakwah kok, masa enggak ada misi? Terus ngapain ngasih? Kalau Anda, hei saudaraku yang Kristen, yang Nasrani, lalu di saat melihat kami duduk dengan orang Nasrani, Anda katakan, Buya Yahya punya misi, saya enggak kecewa. Saya misi karena saya rindu agar mereka mendapatkan kebaikan. Saya ada misi kok. Ingin menyampaikan risalah Rasulullah. Seperti itu. Maka putra Anda harus punya misi. Dan itu sudah luar biasa. Mungkin perlu waktu. Anda baca sejarah, mulai dari para wali itu masuk sampai berdirinya Kesultanan Demak itu tempo yang panjang. Mungkin setelah putra Anda wafat, cucunya nanti akan menjadi pemimpin di sana, gitu. Tapi ingat, waktu masuk adalah bukan karena ingin cari makan, bukan cari pengen hidup enak. Nah, alhamdulillah seorang mukmin ternyata, saya punya villa di mana saya akan hijrah ke negeri kafir. Karena di sana enak, lebih tentram dan sebagainya. Oh, ketahuilah, keropos imanmu. Tapi kalau ke sana ingin menyebarkan pesan agama, itu adalah keistimewaan. Dan memang lihat indahnya Islam. Biarpun masuk wilayah kafir tidak boleh membuat keonaran. Makanya Islam yang ada yang di negeri kita ini adalah Islam di Indonesia. Ini indah, lembut. Bagaimana seorang pendatang bisa berinteraksi dengan anak-anak raja? Yang perempuan dinikahi raja. Yang laki-laki diraga yang muslim, kemudian yang laki-laki jadi menantu raja. Ini karena indahnya dakwah, itulah Islam. Dan itu adalah kalau kita lihat sumbernya sejarah perjalanan dakwah, itu adalah dakwahnya para ulama yang dari Gujarat. Kalau kita sambung cerita dari mana ulama dari Gujarat ini, sebagian dari mereka ada yang datang dari Mesir, sebagian mereka datang dari Hadramut. Sehingga hampir Wali Songo itu kalau kita lihat sanad ilmunya dan juga sanad nasabnya adalah kembali kepada yang ada di Hadramaut sana. Bahkan kita hampir setiap saat, setiap Jumat kami kunjung kepada satu kuburan. Ada kuburan adalah Ammul Faqih, ada satu kuburan di situ. Dari situlah nanti Wali Songo itu adalah kebanyakan Wali Songo nasabnya sampai ke situ. Bukan sekedar nasab saja, tapi manhaj. Di sana adalah Islam yang lembut. Jadi Islam yang ada di Indonesia adalah ya Islam yang ada di Hadramaut sana dan Islam yang ada di dunia Islam yang lembut. Enggak ada caci maki, enggak ada olok-olokan, tapi ada pemegang akidah. Semoga putra Anda termasuk golongan seperti ini, insyaAllah. Tidak usah khawatir. Yang penting berdakwah buat madrasah, pondok, didik, umat, insyaAllah. Kita ingin bergabung nanti. Kita perlu masuk wilayah sana. Sudah ada yang memulai, tinggal kita memperlebar jalan. Sudah ada yang buka jalan, indah. Kita harus kerja sama yang baik untuk mengangkat pesan-pesan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab.